Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد وعنا يا ربنا على اتباع سنته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه عنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عنا يا ربنا على ترك معصيتك اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di majlis hadis di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita, kabar gembira akan kemudahan kelak untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnudzon kepada Allah. Kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini bagi ahli iman adalah muqaddimah kenikmatan nanti di akhirat. Kalau kita berkumpul di dunia ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak di surga benar-benar kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Surga saja sudah indah, bagaimana jika indahnya surga kita bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan setiap langkah kita adalah langkah untuk mendekat kepada Rasulullah. Langkah ke majlisnya Nabi Muhammad ini adalah langkah untuk dekat kepada Rasulullah. Kita ingin mendengar riwayat-riwayat kisah-kisah baginda Nabi, hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman, kemudian memudahkan kita untuk mengamalkan sehingga bukan sekedar akal kita yang dengan Rasulullah, akan tapi hati kita dengan baginda Nabi Muhammad dan perilaku kita pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-101, yaitu masih di dalam urusan makan. Urusan makanan, adab dan tata krama. Bab la ya'ibu ta'ama wastihbabi madhihi. Adab dan tata krama yang diajarkan Nabi adalah Nabi tidak pernah mencela makanan. Jangan biasa mencela makanan. Jika tidak suka tinggalkan. Dan kadang makan tidak enak menurutmu, tapi enak menurut orang lain. Dan mencela makanan adalah tanda orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastahibba bi madhihi, dan dihimbau untuk bisa menyanjung makanan dalam makna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan apa yang Allah berikan, makanan adalah karunia. Jangan kita menghina karunia Allah. Coba, suatu ketika jika Anda memberikan kepada seseorang tentang hadiah, biarpun hadiah itu adalah hadiah yang menurut Anda adalah kecil, tapi ternyata orang tersebut menerima dengan penuh kegembiraan, lalu dibarengi dengan rasa syukur, Anda pun ikut senang. Tapi jika ternyata hadiah yang Anda berikan itu kok direndahkan dan dicaci, maka Anda pun juga kecewa. Padahal kita sama-sama satu pangkat, yaitu manusia dengan manusia. Kalau kita tidak mensyukuri pemberian seseorang, tergolong kita tidak beradab. Padahal pangkat kita dengan manusia itu sama. Bagaimana kita dengan sang pencipta Allah, di saat Allah memberikan kepada kita, lalu kita tidak bersyukur, lalu kita mencela dan merendahkan karunia Allah, itu mengundang murka Allah. An Abi Hurairah, hadis yang pertama adalah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang besar, minal muktsirina fi riwayatil ahadithi, beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal duduk dengan Nabi Muhammad tidak lama, ini adalah contoh murid yang sangat rajin, bahkan terhitung hanya belasan bulan saja. Tapi begitu beliau bisa merangkum, bisa mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi yang sangat banyak. Qala, beliau berkata, ma'aba Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mencaci ta'aman, makanan, qattu, sama sekali. Nabi sama sekali tidak pernah mencaci makanan. Mencaci makanan ini memang betul tidak beradab dengan dua orang. Tidak beradab dengan dua. Tidak beradab dengan dua. Yang pertama dengan Allah yang memberi nikmat, yang kedua dengan yang menghidangkan dan menyajikan. Mungkin itu adalah orang yang tuan rumah, mungkin itu adalah istrimu. Masa sama istri yang ngomong, masa begini? Aduh, enak enggak kita, ibu? Digituin sama suami? Enggak enak ya? Karena Rasulullah sudah ngajarkan, enggak pantas. Kalau tidak cocok ya diam, jangan dimakan. Selagi masih bisa makan, makan. Kalau memang tidak bisa makan karena jijik dan sebagainya, jangan makan. Bahkan Nabi itu sangat menjaga. Nabi tidak ingin menyakiti siapapun yang memberikan kepada beliau. Sampai dikisahkan suatu ketika, lihat, begitu menjaganya Nabi perasaan orang. Dikisahkan Nabi dikasih hadiah sama seseorang, diceritakan adalah jeruk. Nabi itu orang yang senang berbagi. Nabi itu senang berbagi. Tapi di saat itu Nabi tidak pernah berbagi dengan siapapun. Di saat Nabi mencicipi jeruk, lalu jeruk dimakan sampai habis. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, engkau makan jeruk sendirian? Nabi hanya tersenyum. Setelah yang memberi jeruk itu sudah pergi, baru bercerita kepada sahabatnya, maaf kalau saya tadi makan jeruk sendiri, karena jeruk tadi sangat kecut, aku khawatir di saat kamu gigit jeruk lalu kamu muka kecut, orang itu akan kecewa, maka biar aku yang makan sendiri. Jadi kalaupun kita merasakan tidak enak di depan istri, gak usah, apa itu, gak usah lah. Oh, Masya Allah. Kalau ada sedikit-sedikit digoda lah, ini pasti lagi ngelamunin saya ya, masaknya kok sampai asin banget nih. Itu aja. Bukan, udah mau makan apa ini. Sudahlah. Jangan biasa dengan sesuatu yang tidak indah. Tersinggung itu istri. Sudah capek. Tak tahu setelah itu dibilang makanannya tidak enak. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi itu senang, ya dimakan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau tidak senang, yang Nabi meninggalkannya. Cuman meninggalkan Nabi itu tidak terlalu tampak, karena Nabi bukan orang yang rakus dengan makanan. Bahkan hampir tidak tahu kalau Nabi itu meninggalkan makanan tersebut. Jadi sebab kadang-kadang juga tersinggung loh ya, kalau ada istri masak capek-capek sama suami tidak dimakan, ya kecap-kecap aja begitu. Nasinya gak didorong jadi grow, jadi lubang begitu kan. Wah, suamiku makan gitu. pinter-pinter aja lah sebagai suami menghibur istri. Ya. Kan didorong nasinya ke sana, terus kayak diambil banyak kan, nah, itu sudah senang itu. Menghibur pasangan itu penting. Tapi istri yang baik itu ya kalau masak tuh selera suamimu, bukan selera dirimu. Itu kan mengambil hati suami. Orang mancing itu selera ikan, bukan selera yang mancing. Egois masaknya. Kalau suka sambel, sambel terus, suaminya sakit perut. Apalagi, jadi ya diintip lah, di kira-kira seneng apa suamiku tuh. Baik. Muttafaqun alaih. Ini adalah adab keindahan. Kelihatannya sepintas, akan tapi tajam maknanya. Itulah ajaran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sa'ala bertanya ahlahu, kepada keluarga beliau, istri beliau, al-uduma, lauk. Makanan enggak ada lauknya. Kira-kira gimana Pak? Bayangin dulu deh, di rumah enggak ada lauk. Kerupuk pun enggak ada. Kasih nasi putih dak begitu. Bukan karena istri pelit ya, karena memang enggak ada misalnya. Faqalu, kemudian keluarga baginda Nabi, ma indana, enggak ada ya Rasulullah, illa khal. Kecuali cuka. Cuka. Kalau bahasa sekarang enggak ada, Mas. Adanya garam tok gitu loh. Lauk kok garam nih gimana? Adanya garam, kalau zaman, kalau di Indonesia kan garam enggak umum, cuka. Cuka itu rasanya kayak garam kecut-kecut apa gitu ya. Fada'a bihi, kemudian Nabi datangkan cuka. Masak nasi putih tok kalau kita ini ya, kasih garam enggak apa-apa sayang. Ya kan? Faja'ala ya'kul wa yakul, kemudian Nabi itu makan, wa yakul, dan berkata, ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ah, ya Rasulullah, sebaik-baik lauk adalah cuka. Suami yang soleh, Masya Allah, aku paling suka dengan garam. Allah. Ini kan istrinya kurang cerdas, besok dikasih garam lagi. Nasib buruk tuh. Itulah Rasulullah tidak ingin melukai hati sang istri, sang keluarga. Siapa bilang sebaik-baik lauk adalah cuka? Cuka itu hanya tambahan saja. Tapi begitulah Nabi, kan nikmat yang indah, Masya Allah. Sebaik-baik, dan mungkin memang yang terbaik saat itu lauknya, karena adanya hanya cuka. Allah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarga beliau, tidak ingin menyakiti di rumahnya. Alangkah seringnya kita menyakiti orang yang ada di kiri kanan kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ni'mal udumu al-khalu, diulang dua kali. Waduh, sanjungan betul. Paling enak makanan ya ini, paling enaknya lauk ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di sini juga ada isyarat besar bagi dari baginda Nabi. Nabi tidak senang dengan berlebihan di dalam urusan makanan. Bahkan Nabi tidak pernah menyimpan di rumahnya makanan. Termasuk Sayyidat Aisyah pun tidak pernah menyimpan makanan. Selagi cukup keluarga beliau dikeluarkan, di situ ada namanya Ashabus Suffati. Kalau bahasa sekarang ya santri. Jadi ada orang nyantri dengan Rasulullah, hidup di kiri kanan masjid Nabi SAW, namanya Ashabus Suffah. Termasuk di antaranya alim besar keluar dari tempat itu adalah orang besar, Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah di antara mereka. Jadi Abu Hurairah itu cerita yang dulu pernah disebutkan, kalau lapar itu biasanya depan pintu masjid begitu. Sayyidina Umar masuk, enggak paham Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar masuk, enggak paham. Rasulullah melihat, ini lapar nih orang. Langsung diwajak Rasulullah ke rumah. Itu adalah kebiasaan seorang santri namanya Abu Hurairah. Dan Nabi tidak pernah menyimpan apa-apa di rumahnya. Nabi hidupnya adalah kenyang sehari, lapar sehari. Padahal Nabi bisa minta untuk bisa kenyang selamanya. Tapi Nabi memilih lapar sehari dan makan sehari ada di, agar di saat beliau Nabi Muhammad pengen makan apa kenyang sehari dan lapar sehari, agar di saat kenyang jadi contoh bagi yang cukup agar bersyukur, dan di saat lapar agar jadi contoh yang tidak mampu agar bisa bersabar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita. Dan memang tidak sepantasnya kita hanya ngurusi makanan saja. Kalau Imam Ali mengatakan man kana hamhu batnuhu faqimatuhu mithlu ma kharaja minhu. Kalau ada orang itu yang dipikir hanya perutnya saja, maka ya nilainya orang itu ya seperti yang keluar dari perut itu. Baik, ini nafsunya tidak boleh yang namanya makan itu jadi impian, pokoknya jadi harus dipikirin terus. Tapi kalau suatu ketika Allah memberikan kenikmatan, bukan suatu yang terlarang kok. Kalau kita makan diberi oleh Allah dengan cara yang halal, tidak ada kezaliman dengan seseorang. Zalim itu maknanya bukan sekedar ngambil orang lain loh ya. Zalim itu maknanya bukan sekedar mengambil dari orang lain, tidak. Membuat orang lain ngenes itu juga zalim. Anda harus paham makna ini. Jadi pikir kalau zalim itu harus ngambil miliknya orang, bukan itu saja. Bikin orang lain ngenes, makan sate depan orang fakir yang enggak punya. Anaknya makan coklat cuma makan di luar nak, biar kelihatan sama tetanggamu, itu zalim. Biar tahu kalau dia makan coklat. Makanya pendidikan dari Nabi, kalau kamu masak kuah, lah kok nanti baunya kecium sama tetangga, tolong perbanyak kuahnya, bagi kuahnya kepada tetangga, biar ngerasain. Itu kan akhlak yang mulia dari Nabi. Lebih dari itu, maka jangan biasa juga buang makanan di rumah kita. Kalau makan pun tolong diukur, habis enggak satu piring tersebut. Jangan sombong, ngambil semaunya sendiri. Setelah itu dibuang begitu saja, makin disisain kadang-kadang dengan sengaja. Jangan kayak niru gayanya Ningrat Keraton biar dianggap kita kaya. Utangmu banyak, buang nasi, menjadikan keberkahan itu hilang, berkahnya di situ. Makanya kalau ngambil nasi pakai ukuran dan sampai bersih habis, jangan menyisakan satu butir nasi sekalipun. Barangkali gara-gara itulah kefakiran Allah kirim. Ada orang gaya makannya itu adalah asal ambil saja. Jika memang ternyata kekenyangan dan seterusnya, maka enggak bisa dipaksain. Atau mungkin tiba-tiba Anda tidak merasa nyaman, perutnya mual dan sebagainya, ya. Tapi dalam keadaan normal enggak boleh selalu punya kebiasaan buang makanan lebih. Tolong terapkan ini di rumah masing-masing. Kalau Anda mengambil sedikit dulu, baru kalau kurang nambah nanti. Jangan berlebihan. Memang kalau melihat waktu lapar semuanya kayak mau dimakan. Lauk 4 tumbangin semuanya 4, 5. Baru 1/4 sudah terangkat perutnya. Habis itu enggak dimakan. Haram. Mubadir. Jangan berkata ayam juga suka. Makan saja sama ayam. Alasannya ada aja kalau diingatkan kadang-kadang. Nanti kalau lebih kasih makan. Enggak, ayam ada makan sendiri. Dedak. Kalau kamu sudah kelebihan, tetanggamu juga ada yang butuh kok. Jadi biasakan kita mengatur cara makan. Kalau makan enak juga biasa, enggak apa-apa. Dengan rizki yang halal, tanpa menyakiti orang, makan yang halal. Minum es dan sebagainya yang segar boleh. Imam Ali pernah minum air dingin, es. Menurut kebiasaan orang-orang soleh itu, makanan yang seperti itu adalah tidak pantas. Berlezat-lezatan dalam urusan makan tidak pantas. Lalu Imam Ali ditanya, "Imam, kamu minum air dingin di musim panas?" Nah, Imam Ali mengatakan, "Ya. Aku sengaja minum air dingin li astakhrija syukra min samimi qalbi." Karena aku ingin mengeluarkan rasa syukur dari hatiku di saat aku minum air yang segar. Jadi boleh makan-makan yang enak, tujuannya yang benar, tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti ngambil dengan yang haram atau tadi bikin orang ngenes. Yang kedua adalah untuk menghadirkan syukur. Dan tentunya makanannya pun adalah makanan pakai aturan. Tidak berlebihan di dalam urusan makanan. Kalau Nabi mengajarkan agar makanan enak, sebetulnya pendidikan dari Nabi itu menjadikan enak terus makanan. Nahnu qaumun la naqulu hatta najwa idza akalna ma nashba. Kami sekelompok kaum, makanya kesehatan itu. Kesehatan itu penting, yaitu mengatur urusan makan. Kalau bahasanya dokter, ini Pak dokter kalau ada. Kalau ada orang punya penyakit macam-macam, mulai dari gula, kolesterol, macam-macam, ini biasanya pola makan. Itu sudah, pola makan, cara makan. Memang betul Nabi sedang isyaratkan dari dulu, tidak ada seseorang memenuhi tempat yang paling busuk melebihi dari memenuhi perutnya. Ternyata orang yang katanya kurang gizi, yang hidup di tahun 40-an dulu, kurang gizi kan? Yang sesaat makan debok, apa itu? Aras, apa ya? Hati-hati pohon pisang, dalamnya pohon pisang dan sebagainya. Umurnya panjang, gak punya gula, gak punya apa namanya kolesterol, tenang aja. Tapi yang hidup di akhir zaman ini, Masya Allah, yang dijadikan perutnya tempat sampah, semuanya dimakan, umur 40 kayak umur 75. Umur 40, dulunya mah senang ke rumah makan, akhirnya sudah mulai umur 40 ke atas, sudah pengalamannya adalah alternatif mana, herbal, segala macam, sudah pengalaman, hafal itu, wah ini ada tabib sana, dokter sini. Urusan makanan, pola makan. Nahnu qaumun naqulu hatta najua idza akalna ma nashba. Kata Nabi, kami itu sekelompok kaum dijaga oleh Allah kesehatan kaum umat Nabi, sahabat Nabi. Kalau mematuhi, la naqulu hatta najua. Kami tidak akan makan kecuali kami di saat merasakan lapar. Wa idza akalna ma nashba. Kalau kami makan, kami tahan tidak sampai kenyang. Dan ini adalah kunci agar kita selalu enak makan. Coba kalau Anda sebelum Anda kenyang, Anda berhenti makan. Lihat, kenikmatan itu masih terasa. Anda rindu untuk makan lagi. Tapi secara fisik Anda sudah cukup, karena sudah ada yang masuk ke dalam perut Anda. Tapi Anda masih rindu makanan. Tidak sampai mata, itu. Sudah kekenyangan, makan. Tidak kuat. Waduh, hebat benar nih. Karena sudah kebanyakan kekenyangan makannya. Ya. Lana kulu hatta naju. Tidak makan kecuali lapar. Dan ini betul kata Arab, orang Arab itu adalah ni'mal udum atau khairul udum atau sebaik-baik lauk adalah al-ju', lapar, begitu kan? Kalau lauk, kalau lapar tuh enak semuanya. Itu cuma jamil, biarpun pakai garam, nasi putih pun masih anget masuk itu. Memang ibu-ibu itu memang Masya Allah jarang makan, cuman sering nyicipi itu. Nyicipi yang sedikit, satu suap, cuman 10 kali, 12 kali. Makanya kenapa kok ya, ibu-ibu itu kalau makan suruh terakhir ya, bapak-bapak dulu. Cuman duluan bu itu, makanya itu bisa nyicipin dulu sana-sini. Guyon enggak apa-apa. Ini loh, jadi makan yang paling enak adalah lauknya adalah lapar. Maka Nabi mengatakan jangan kamu makan sampai kekenyangan, sampai kenyang. Supaya nanti di saat kamu makan lagi sudah enggak bingung lagi lauk apa. Tapi sekarang Masya Allah, kita tuh berusaha bagaimana untuk tidak berhenti makan. Menu tuh di macam-macam, di model 16 makan. 16 model menu di dalam satu hidangan, pusing. Dan makan kita sudah tidak pakai aturan, tidak tahu sehari makan berapa kali. Tradisi Nabi adalah dua kali makan, kita sudah tiga kali berlebihan. Cuman kalau orang Jawa Timur ada tambahannya mentong, tidak tahu bahasa sini apa itu. Mentong itu adalah waktu makan di luar jamnya. Orang Jawa Timur, ada orang Jawa Timur, saya Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ada namanya mentong, tahu mentong? Pokoknya mentong itu adalah makan bukan di jamnya, itu namanya mentong. Kalau sudah sarapan pagi, tatanya sudah kerasa lapar lagi, makan lagi. Jadi jam makan itu menjadi 8 jam sehari. Bukan begitu cara makan yang baik. Orang Jawa Timur ada kebetulan ada tamu dari Jawa Timur. Para pendengar di Jawa Timur. Jadi ada makan itu ada aturannya. Nabi tidak akan makan kecuali merasa lapar. Kalau sudah makan, ditahan agar tidak sampai kekenyangan. Agar nanti terasa nikmat itu masih ada. Sehingga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan dengan cara seperti itu, mudah baginya untuk berbagi. mudah baginya untuk berbagi, karena dia biasa menahan, dan itu termasuk merangi hawa nafsu. Bukan di saat enak terus sampai full tank. Nah ini penyakit. Nah itulah yang besok disenangi sama dokter itu. Semua dokter suka sama dia. Makanan dimakan semuanya. Baik. Itulah baginda Nabi SAW bagaimana mengajarkan cara makan. Jadi makan enak bukan dilarang, tapi tolong ada batasan-batasannya agar kita tidak masuk bab berlebihan yang semua itu akan menjadi sebab, kata Nabi, penyakit. Sejelek-jelek wadah yang dipenuhi adalah perut. Diisi dengan makanan dari yang halal ya, apalagi yang haram. Yang halal itu, yang dicela, yang dianggap tidak baik itu memenuhi perut dari yang halal. Yang haram tentu sangat. Baik, ini urusan makanan. Kemudian bab selanjutnya, babu ma yakuluhu man hadarat ta'ama wa huwa sha'imun illa idza lam yuftir. Gimana kalau kita datang ke rumah seseorang disuruh makan lalu kita tidak bisa makan karena puasa? Apa yang kita ucapkan? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza du'iya ahadukum, kalau salah satu kalian diundang makan, fal yujib, hendaknya dipenuhi, karena itu adalah silaturrahim. Cuman ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib adalah diundang walimat nikah. Walimah pernikahan adalah bagi seorang pria yang balig, yang akil, yang tidak ada uzur, maka dia hendaknya, dia wajib menghadiri. Kalau udurnya, ulama mengatakan seperti udurnya orang menghadiri sholat Jumat, kalau udan deras dan sebagainya ya. Jadi nggak ada udur, maka wajib mendatangi walimah tersebut, dengan catatan di situ yang mengundang adalah seorang muslim yang balig, yang akil, bukan anak kecilnya yang undang, tapi yang mengundang adalah orang yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin. Nanti kalau sudah ada undangan kelas VIP sama kelas apa lawannya VIP, ya sudah. Nah, kalau gitu, atau hari pertama orang kaya, hari kedua orang larat, maka ini makruh kita mendatangi seperti itu, yang tidak dibeda-bedakan. Cuman biasanya kalau masalah membedakan tempat duduk, orang tua pakai kursi yang lain tidak, itu adalah wajar. Tapi perbedaan itu adalah itu walimah. Kemudian juga di tempat tersebut, yang ketiga, di tempat tersebut tidak ada kemaksiatan. Tidak ada, misalnya selama ini kan zamannya kadang-kadang mentang-mentang pernikahan harus ada hiburannya, tapi hiburannya hiburan maksiat. Ada orang joget-joget tidak menutup auratnya, haram kita mendatangi tempat tersebut. Bukan sekedar tidak boleh, bukan sekedar tidak wajib, karena kita ikrar dengan kemaksiatan. Dan tolong kepada siapapun yang mengadakan pernikahan, jangan sampai hujahnya iblis itu dipakai, oh, nikah kan cuma sekali, biarin deh apa aja deh, yang penting seneng, nanti tobat. Keberkahan, padahal di dalam pernikahan itu adalah katanya waktu orang senang. Kalau dalam keadaan senang itu hati lapang. Kalau hati lapang itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Maka kalau kita mengadakan pernikahan, hendaknya kita dengan penuh kepatuhan dengan syariat, karena di situ adalah keberkahan diturunkan oleh Allah. Malaikat rahmat akan datang. Tapi di saat kita mengadakan resepsi dengan yang diharamkan oleh Allah, semuanya akan hilang. Biarpun katanya didoain oleh orang wali kutub di situ, semoga pernikahanmu berkah dan sebagainya, bagaimana akan minta berkah, wong malaikat rahmat sudah kau usir dengan yang joget-joget enggak pakai baju tadi, enggak menutup aurat. Maka Anda harus pikirkan yang demikian itu, jangan latah. Cuman kadang-kadang kalah sama calon besan lah ini lo. Lo cari menantu yang lain lah. Ngurusi besan yang mau ngerusak aturan rumah kita. Ini bagaimana ini? Anda menikahkan anak Anda mau masukkan surga, masukkan ke neraka. Cuman kadang kalah sama ya biasanya belum kenal. Terus syariat nomor satu harus patuh dengan Anda. Kalau pengen mantu menikah dengan, kalau pengen besan dengan saya, ini aturannya. Jangan dirusak pernikahan anak saya dengan keharaman. Harus berani dong. Belum apa-apa sudah kalah, apalagi urusan agama kalahnya. Ini problem, kadang-kadang sudah enggak enak, ya sudahlah, ya enak. Diam saja. Oh, enggak, Anda punya prinsip. Urusan Allah harus dibela dong. Tapi kalau urusan diri Anda, Anda tidak dihargai oleh besan, ya biasa saja, enggak apa-apa. Ah, yang penting anak saya nanti mungkin kurang menghargai. Tapi kalau urusan agama Allah, Anda harus protes. Jangan calon besan, ini diantaranya seperti itu. Ada orang sebagian ini yang banyak kita temui, lho kok bisa gini, gimana acaranya? Ya beginilah, kalah sama besannya, besannya sudah terandung punya program gini. Nah, wanda harus ada tawar menawar dong. Syariat ditegakkan, disitulah keberkahan dari Allah. Kebahagiaan itu bukan di acara resepsi itu, kebahagiaan adalah di hati anak-anak. Allah menitipkan kesenangan di hati anak-anak yang menikah tersebut. Maka upayakan dengan menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kana sa'iman la, kalau kita diundang walimah, selain walimah nikah dengan memenuhi syaratnya tidak wajib, ada pun walimah hitan, walimah yang lainnya, itu adalah sunnah, tidak wajib. Akan tapi menghibur hati orang juga penting kok. Kalau selagi kita tidak ada udzur, kenapa sih kau tidak datang, jadikan mereka senang. Bahkan kalaupun seandainya Anda puasa, sudah terlanjur puasa wajib, Anda perlu datang kok. Kalau puasa sunnah dilihat, kalau puasa Anda puasa sunnah dilihat. Kalau seandainya beliau itu tahu Anda tidak makan, akan tersinggung perasaannya, batalkan puasa sunnahmu demi urusan kemanusiaan. Oh, indahnya Islam. Tapi kalau puasa wajib, bilang saja, saya sudah terlanjur niat membayar utang saya, ini bagaimana, cukup datang saja. Dan di saat datang lalu tidak makan karena mempertahankan puasanya, fal yusalli, ini kata Rasulullah. Kalau kamu diundang makan di rumah seseorang, lalu kamu datang dan tidak bisa makan dengan mereka, tapi tolong dibedakan ya, yang sunnah dengan yang wajib. Jangan-jangan mentang-mentang mempertahankan puasa Daud, puasa Daud itu sampai kapanpun tetap sunnah, enggak jadi wajib. Nanti keputus puasa Daud sayang, ibunya datang enggak diajak makan bareng, ada tamu jauh misalnya, atau dia lagi bertamu kepada seseorang, seorang murid datang kepada gurunya, gurunya menghidangkan makanan, muridnya bilang, maaf guru, saya lagi puasa. Assalamualaikum. Hebat. Malu dong. Gurumu lebih banyak puasanya, enggak ngomong-ngomong sama kamu kok. Jadi kadang-kadang kita ini berlebihan dalam beribadah atau seperti itu. Jadi menyenangkan hati orang itu penting. Kalau puasanya wajib, iya, enggak boleh dibatalkan, hukumnya haram. Kalau puasa sunnah dilihat pertimbangannya seperti apa. Kalau ternyata khawatir menyakiti hati mereka, maka batalkan puasamu dan mendapatkan dua pahala. Pahala puasanya utuh dapat, kemudian setelah itu pahala menyenangkan orang yang mengundang kita. Dalam keadaan yang kita tidak bisa makan karena kita harus mempertahankan puasa dengan pertimbangan tadi, kalau puasa sunnah, atau dengan keharusan bertahan karena puasa wajib yang kita lakukan, maka fal yusalli. Para ulama mengatakan fal yusalli hendaknya mendoakan doa khusus. Doakan dengan doa-doa kebaikan, ya Allah rahmatilah dia, berkailah dia. Doakan dengan doa kebaikan. Sebagian ulama mengatakan bahasa fal yusalli ini adalah sesuai dengan lafaz yang melakukan salat. Membuat saksi, kalau makan saksi yang kita makan dari mereka. Dari sahibul bait kita mengambil makanan yang kita makan, itu akan menjadi saksi nanti di akhirat, penyambung hati antara kita dengan sahibul bait yang punya rumah. Kalau ternyata kita puasa dan tidak makan, pendapat yang kedua fal yusalli, sisihkan waktumu untuk mengambil tempat untuk sholat dua rakaat, agar tempat tersebut jadi saksi kalau kau pernah datang ke situ untuk menyenangkan hatinya. Memang disunahkan ya, setiap kita masuk sebuah tempat itu, kalau bisa kita itu meninggalkan jejak kemuliaan, yaitu melakukan sholat. Nabi masuk rumahnya seseorang, Nabi minta, di mana kau izinkan aku untuk sholat, karena senang ada saksi di rumahnya, dan sahibul baitnya juga senang ada keberkahan di tempatnya digunakan sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang kita muliakan, kita hormati. Baik, ini kalau memang kita masih mempertahankan puasa kita adalah yang pertama fal yusalli, hendaknya kita doakan. Ini mendapat doa, kita doakan dengan doa kebaikan. Sebagian ulama mengatakan bukan berdoa seperti itu, akan tapi kita mau minta tempat untuk kita melakukan sholat dua rakaat minimal, agar tempat itu menjadi saksi kalau kita pernah datang menghormati sahibul bait, orang yang punya hajat. Wa idza kana muftiran, kalau memang kamu dalam keadaan tidak berpuasa, falyat'am, hendaknya kamu makan. Jangan sekali-kali bilang, aduh, tidak selera saya. Jangan ngomong gitu. Icipi makan, selesai. Kalau tidak suka, diam saja. Hah? Makan. Kalau ulama, ulama mengatakan makna falyusalli, makna falyusalli, falyat'u, hendaknya berdoa. Berdoa. Sebagian lagi mengatakan melakukan sholat tadi. Wa makna falyat'am, makna falyat'am adalah falyakul, hendaknya makan. Jadi kalau kita ke rumah seseorang diundang makan, upayakan untuk bisa makan. Bahkan kalau perlu kita persiapkan agar mereka senang. Ada budaya orang Arab. Orang Arab itu punya tabiat kebiasaan karom, kedermawaan, dan biasa senang dengan ikramul dhaif. Sampai hari ini kita temukan di kampung, perkampungan-perkampungan Arab itu, namanya ikramul dhaif itu, memuliakan tamu itu luar biasa. Apalagi justru yang badui-badui. Badui itu orang pegunungan. Jadi bagi mereka kalau ada tamu itu tidak dihormati dengan benar, itu adalah aib betul, sebuah celah. Jadi kambing itu langsung di samping sembelih itu, karena kambingnya banyak berkeliaran, bakar, nyenengin tamu. Makanya kalau kita datang ke rumah orang-orang seperti itu, kalau tidak siap perut lapar itu kadang-kadang bikin kecewa mereka. Kamu tidak makan, tidak senang, wah ribut mereka. Karena pengen dimakan betul. Jadi kalau nawari bukan basa-basi, silakan, silakan. Anakku di belakang belum makan ya. Nah, oh ini tidak benar nih basa-basi. Kalau beliau mereka-reka, kalau memilih harus makan, kalau tidak makan marah gitu. Jadi makan. Dan salah satu yang diizinkan makan sedikit banyak ada di tempat-tempat seperti itu, di tempat orang. Termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, khususnya di tempat orang soleh, Imam Syafi'i itu makan banyak. Imam Syafi'i itu jarang makan. Imam Syafi'i itu makannya adalah pas-pasan. Makannya itu sangat dijaga, kecuali di tempatnya orang soleh. Kalau makan di tempatnya orang soleh itu nyenengin, makannya banyak, seperti bukan Imam Syafi'i. Sampai suatu ketika, putrinya Imam Syafi'i, putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu belum pernah ketemu Imam Syafi'i, cuman bapaknya itu Imam Ahmad itu selalu menyanjung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Sampai putrinya Imam Ahmad itu bingung, kayak apa sih Imam Syafi'i itu kelebihannya? Kok Abah selalu menyanjung-menyanjung? Karena dulu kan wanita terhormat, tidak pernah keluar, tidak pernah ini. Putrinya itu penasaran. Kebetulan waktu itu Imam Syafi'i mau datang berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Wahai putriku, kalau kamu tahu, pengen ketahui kelebihannya Imam Syafi'i, ya lihat aja nanti Imam Syafi'i. Pas kebetulan malam ini ada di sini. Ya rumah dahulu kan sangat sederhana. Ya Imam Syafi'i tidur di mana ketahuan rumahnya. Putri Imam Syafi'i, putri Imam Ahmad bin Hanbal yang ngamati. Waktu dikasih makan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Kok makannya begitu ini, ulama apa itu? Makannya banyak banget. Habis itu, sholat beberapa rakaat saja, sholat malam, habis itu tidur. Balik sana, balik sini, balik sana, balik sini. Seperti orang tidak tidur, tapi juga tidak ibadah, tidak sholat, rukuk, sujud. Pagi harinya putri Imam Ahmad bin Hanbal tambah bingung. Kata Imam Ahmad, apa yang kau temui nak? Aku melihat aneh, kok Imam Syafi'i makannya banyak banget. Terus semalam cuman begitu, saya tidak melihat sholat malam dan sebagainya. Kok Abah nyanjungnya berlebihan? Nah, kamu gak boleh begitu. Beliau orang besar yang saya sangat tahu. Coba kita tanya, yuk. Akhirnya ditanya, ya Imam, saya punya anak perempuan tuh bertanya, kok kamu makannya banyak tuh kenapa? Oh iya, aku punya prinsip, kalau aku makan di tempatnya orang soleh, makanannya orang soleh itu penuh berkah, akan jadi obat. Maka aku di tempatnya orang soleh, aku makan banyak. Nah, ini makan rumahnya kiai yang banyak. Yang banyak. Jadi ada berkah. Ta'amu solehin syifa. Ini makannya orang soleh adalah obat insyaAllah. Sebelumnya itu hanya karena adabnya Imam Syafi'i untuk menghormat. Biarpun Imam Ahmad itu muridnya. Imam Ahmad itu muridnya. Tapi ngerti Imam Ahmad, dia pun murid, pangkatnya tinggi juga. Biarpun murid tapi sudah jadi ulama. Ulama besar, Imam Syafi'i menghargai, menghormati. Dia diberi makanan, dimakan. Biar senang Imam Ahmad ibn Hanbal. Terus yang kedua, putri saya bingung. Katanya, kamu kok semalam cuma tidur? Oh iya, saya tahu ini tempat penuh berkah. Malaikat rahmat pasti banyak turun di sini. Sehingga ilhamat, ilham kemuliaan pasti ada di sini. Dan ternyata betul, semalam itu Kalau aku di tempat lain, mungkin tidak seperti yang aku temukan malam ini. Semalam itu hanya aku dalam beberapa jam saja, aku bisa menyelesaikan 70 permasalahan yang ada di otak saya, yang tidak bisa aku selesaikan di tempat lain. Oh, jadi rupanya orang alim itu kalau tidur bukan ngorok, tapi mikir ilmu, masalah ini. Setelah itu di buku ditulis, setelah itu hadir semua permasalahan dan dijawab. Ini jangan, ya, seperti itulah. Ini babnya makan ya tadi. Ya, jadi bahkan kalau makan di rumah biasakan dengan kesederhanaan dan sebagainya. Cuman kalau kita datang ke rumahnya seseorang, senangkan dia. Dan cuman sekarang ada yang kiai berlebihan, sehingga kiai itu banyak penyakit gara-gara jamaahnya. Setiap harus makan yang berlebihan, makan macam-macam enak-enak. Makanya yang banyak kiai ya nanti kena kolesterol. Nah ini habis jamaahnya sayang banget nih, setiap rumah ini suruh makan, rumah ini suruh makan, rumah ini suruh makan. Ya, betul lah. Kiainya kena penyakit akhirnya. Apapun bentuknya, menyenangkan orang ya harus, akan tapi semuanya juga tetap ada aturannya, rambu-rambu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi, ini satu hadis Nabi. An-Nabi ma babu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Kalau kita diundang ke rumah seseorang untuk makan, lalu ada yang ngikut kepada kita, itu kira-kira adab kita seperti apa? Jangan-jangan dia ngundang kita hanya untuk kita saja, atau ngundang 5 orang, misalnya Buya, dan saya undang untuk 5 orang, ya 5 orang. Kalau ada lebih saya harus ngasih tahu, jangan bikin repot orang dong. An-Nabi Mas'ud Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Abi Mas'ud, sahabat Nabi, beliau berkata, da'a rajulun an-nabiyya li tu'amin sana'ahu lahu. Ada seorang laki-laki mengundang Rasulullah untuk datang ke hidangan yang ia siapkan untuk Rasulullah, khamisah khamsatin. Rasulullah itu 1 dari 5 orang, maksudnya ngundangnya 5 orang dan Rasulullah yang 5, berarti tidak boleh lebih. Bahasanya khamisuh khamisah itu adalah pokoknya 5 orang, terus Rasulullah yang berapa? Yang ke-6? Enggak, Rasulullah yang 5, ya 5 tok. Ya Rasulullah, saya undang makan tapi jangan makanya dipasin tok, 5 orang ya Rasulullah, 5 orang. Fatabi'ahum rajulun, ada orang ikut ngintil di belakang Nabi ini, wah jadi 6 nih. Biarpun Nabi, jangan mentang-mentang kiai, masuk, loh kiai nyuruh orang, rumahnya orang, kiainya yang mempersilahkan, ini kan repot ya, kan tuan rumahnya kan, aduh ustadznya masukin orang lagi nanti, wah bisa berat. Jadi jangan mentang-mentang anda seorang ustadz lalu mempersilahkan orang masuk rumahnya orang lain seenaknya sendiri, harus minta izin. Ada orang lebih boleh masuk enggak? Biarpun enggak enak jawab enggak boleh itu, cuman ya adabnya seperti itu. Nabi bertanya, ini ada satu orang ngintil, falamma balaghal baba, setelah 5 orang deket pintu tambah 1 tadi, qala lahun nabi, Nabi berkata kepada sahibul bait, inna hadza tabi'ana, ini ngikut, kamu ngundang 5 kan, ini tambah 1 ngikut, fa in syi'ta an ta'dhanlah, kalau kamu mengizinkan, mengendaki atau mengizinkan, izinkan, wa in syi'ta raja, kalau kau menghendaki dia pulang, dia pun akan pulang. Maksudnya apa? Dia tambahan ya, boleh tidak masuk? Minta izin maksudnya, hendaknya kita yang membawa rombongan lebih tadi, minta izin kepada sahibul bait. Kalau diizinkan ya masuk, kalau tidak ya pun, ya pulang. Qala bal adhanu lahu. Tidak ya Rasulullah, aku izinkan dia. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahullah ta'ala. Babul akli mimma yalihi, wa wa'adhihi wa ta'dibi man yusi'u aklah. Bab makan, adabnya makan adalah makan sesuatu yang ada di depannya. Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau kita makan sesuatu yang ada di hadapan kita, jika makanannya itu adalah satu macam, kalau ada, itu akan makanan Arab itu biasanya satu macam begitu, to the point langsung daging selesai gitu. Makanan kita yang macam-macam, ada acar, sambal, dagingnya di sana. Ya, kalau nggak boleh kemana-mana makan acar sama sambel nanti. Jadi beda ini kasusnya ya. Akhirnya digojlok sama yang punya daging. Tuh bagianmu kamu tuh. Acar sama sambal. Pakai hadis lagi. Kul mimma yalik. Kalau makan yang ada dekat pada kamu ya. Enggak begitu kalau memang satu jenis makanan iya, kita hendaknya makan yang paling dekat dengan kita. Tapi kalau makannya macam-macam ya, bolehlah kita minta tolong untuk bisa diambilkan agar kita nyampe kepada lauk-lauk yang lainnya. Wa an Umar bin Abi Salamah, dari Umar ibn Asbi Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu hulaman fi hijri Rasulillah. Allah, indahnya anak kecil. Aku seorang kecil, anak kecil yang di bawah pangkuan Rasulnya. Masih Nabi itu senang dengan anak kecil. Dipangku oleh Rasulullah. Enak ya dipangku Rasulullah. Aku adalah seorang anak kecil yang dipangku oleh Rasulullah. Wa kanat yadi tatisu fi sahfati. Waktu itu lagi mau makan bareng. Cuman aku anak kecil ya tanganku ngambil aja. Keliaran tangannya ngambil ini yang aku suka. Faqala li Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya hulam, anak kecil. Anak soleh, anak kecil. Semillah, bismillah dulu sayang. Kul bi yaminik, makan pakai tangan kanan sayang. Wa kul mimma yalik, kalau makan jangan kemana-mana tangannya. Yang paling dekat dulu dari sini ya, dari sini makanya." Diajari biarpun anak kecil. Pendidikan dari Nabi, anak kecil kita pun hendaknya kita ajari bagaimana caranya makan yang baik. Makan yang benar. Ya. Jadi jangan asal. Jadi ada kul mimma yalik, makan dari yang kamu dulu, yang dekat dulu ya, dari situ. Namanya anak kecil, biarpun anak kecil dididik biar punya kebiasaan yang baik. Qauluhu tatisu, makna tatisu bikasri ta'i dengan kasrah ta'nya. Wa ba'daha ya'un, setelahnya ya tatisu musannah ya dengan titik dua min tahat. Ma'nahu tataharrak wa tamtad ila nawahi sahfati, maksudnya tanganku itu adalah tataharrak gerak, bertemtat kemana-mana, pokoknya ya ini pokoknya gitu, ngerusak makanan ini. Biasa anak kecil ya. Ternyata sama Rasul diingatkan, makanya para orang tua, tolonglah anaknya juga diperhatikan dalam urusan makan dan yang lainnya. Sampai suatu kita saya melihat ada seorang ibu, ini kenapa kok tidak bisa mengingatkan anaknya? Anaknya itu megang toples kaca, dipukul-pulin sama kaca. Tuan rumahnya enggak enak ngingetin, ibunya diem aja ini. Ibu sakit itu. Saya lihat itu, mukul-mukul, tok-tok, pecah ntar lagi ini. Ibu diingatkan, anakmu salah, saya enggak boleh begitu. Anda gitu? Ada kan yang itu? Cuek dengan urusan anaknya. Pernah saya lihat begitu, sampai bahaya itu, tek-tek, kalau pecah anaknya juga kena. Urusan makan pun juga begitu, tabrak sana, tabrak sini. Sahibul baitnya tuan rumahnya ini, di rumahnya seorang, suatu kali di rumahnya orang, saya bisa ngingetkan karena bukan rumah saya sendiri waktu itu. Akhirnya saya enggak boleh, ibunya diam aja bapaknya. Dilihat aja, oh kayaknya sama dengan bapaknya. Mungkin. Ya. Jadi tolong dalam segalanya, jadi jangan sampai Anda itu, ini pendidikan. Jadi kalau ini bukan urusan makan saja, artinya biarpun anak kecil, jika sesuatu itu tidak baik, biarpun tidak haram harus kita latih. Apalagi sampai membahayakan dirinya. Wong pernah kok anak kecil di sini tuh narik meja sampai kacanya pecah. Ya Allah, kalau kaca pecah enggak apa-apa, kalau kakinya itu loh, kejatuhan kaca terus patah tuh bagaimana? Lah ibunya juga ada waktu itu. Ya ibu model kayak tadi. Jadi tolong pekalah. Kadang-kadang bahaya itu. Kalau mungkin orang, mungkin sahibul baitnya orangnya peka. Sahibul baitnya itu orang punya mebel, kok kaca bisa ditambal. Tapi kalau sudah cerat kena muka kacanya itu bagaimana kira-kira? Di samping itu juga tidak adab di rumahnya orang. Jadi kita harus pinter, tapi sisi lain kita harus mudah memaafkan ya, namanya anak kecil, jangan ketakutan, anak kecil, anak siapa itu? Oh bukan, jangan begitu dong, namanya anak kecil biasa melakukan yang aneh-aneh. Cuman maksudnya secara umum itu, tolong biasakan kita, lihat urusan anak-anak kita, biarpun masih kecil, jika tidak baik apalagi membahayakan dirinya, maka hendaknya kita harus bisa mengingatkannya. Tapi sisi lain, Anda jangan terlalu ketat, setiap orang dinilai begini-gini. Namanya anak tuh, biarpun bapaknya baik, kadang-kadang namanya anak itu, dan itu bukan nakal yang sesungguhnya. Kadang-kadang ada anak-anak memang dia punya, namanya apa, namanya anak kecil, disebut katanya nakal. Belum tentu nakal. Namanya anak kecil, cuman semuanya harus dibiasakan. Harus dibiasakan yang baik, tidak harus kita biarkan seenaknya sendiri. Karena mereka juga punya aturan akhirnya. Dibiasakan dengan baik, seharusnya kamu begini nak, baiknya begini nak. Yang disenangi Allah begini nak, senangi Rasulullah begini nak. Dan dahulukan himbauan daripada larangan. Mungkin seperti itu. Dahulukan himbauan dari larangan. Jangan bilang, jangan begitu. Sayang, baiknya tidak begitu sayang. Baiknya toples taruh di sini. Dibuka, dimakan sayang. Kan gitu. Biar makan, biar gemuk nanti. Jadi inilah adab. Sampai urusan makan Nabi mengatakan, sayang, bismillah. Pakai tangan kanan ini. Di pangku bayangkan, bayangin. Kalau yang di pangku kita gimana? Enaknya ya di pangku Rasulullah SAW. Sudah begitu tidak dibiarkan, padahal anak kecil. Kuntuhulaman, aku seorang anak kecil. Wa an Salamata ibn al-Aqwa, dari Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Salamah ibn Aqwa, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna rajulan akala, ada seorang laki-laki lagi makan. Inda Rasulullah, di tempatnya Rasulullah. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Ada orang makan di depan Rasulullah dengan tangan kirinya. Lalu Nabi itu mengingatkan Nabi indah. Nabi tidak pernah mengingatkan, bahkan yang haram pun jika dilakukan Nabi mengingatkan indah. Kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu, Pak. Qala la astati, maksudnya aku biasa begini ya Rasulullah, enggak bisa pakai tangan kanan, susah. Ada orang kan apa namanya? Ya sudah kidal. Ya itu. Enggak bisa. Enggak. Kalau dilatih pasti bisa. Suruh nyubit aja bisa kok pakai tangan kanan. Kalau kita aja biasanya pakai tangan kanan. Kalau kita pakai tangan kiri juga masih bisa kok, ya enggak? Masa orang yang biasa makan dengan tangan kanan, kalau suruh makan pakai tangan kiri bisa atau tidak? Ya bisa. Makanya aneh kalau orang kidal bisa kayak kiri, tatanya ke tangan enggak bisa. Oh, yang biasa makan tangan kanan saya pakai tangan kiri bisa kok. Kenapa yang biasa pakai tangan kiri pakai tangan kanan enggak bisa? Coba saya kan biasa, kita biasa dengan tangan kan? Kalau pakai tangan kiri bisa enggak? Bisa. Kenapa yang biasa tangan kiri kidal tadi itu kok enggak bisa suruh pakai tangan kanan? Kesombongan. Bisa berlatih. Wah, enggak, saya bisa. Saya nulis pakai kiri, ini kiri. Oh. Berarti tangan kananmu enggak berfungsi. Ya? Bisa, kita melatih bisa. Enggak mau. La astati, enggak bisa ya Rasulullah. Nabi mengatakan lastata'ta. Kalau begitu kamu enggak bisa beneran loh nanti. Ma mana'ahu illal kibir, tidak ada yang menghalangi orang tersebut kecuali kesombongan. Akhirnya apa? Fama rafa'ah ila fi'i, akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Maksudnya apa? Ini kan urusan kebaikan yang diajarkan. Maksudnya ini adalah pendidikannya apa? Jangan sombong. Kalau sudah dikatakan ini adalah sunnah Nabi, pendidikan dari Nabi, kalau memang kita tidak bisa melakukannya, jangan mengatakan enggak bisa. Jangan sombong dengan sunnah Nabi. Kalau sombong dengan sunnah Nabi itu bahaya sekali. Jadi jangankan sunnah, kalau ada orang tidak senang dengan sunnah Nabi, ini yang dikhawatirkan, iman yang keropos. Jangankan urusan sunnah, urusan yang mubah, kalau itu pernah dilakukan oleh Nabi, urusan mubah kalau dilakukan oleh Nabi lah kok kita merasa jijik, maka menjadi wajib kita melakukannya. Contoh istinja dengan batu, atau sekarang dengan istilah tisu, karena syarat-syaratnya mau disyarat. Istinja dengan batu dilakukan oleh Rasulullah, tapi kalau ada mengatakan ih gitu, awas, wajib kita melakukannya agar kita tidak merasa jijik yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ternyata yang dilakukan Rasul tidak ada yang menjijikkan. Istinja dengan batu misalnya, itu kan syarat-syaratnya harus kering, harus ini, tidak harus batu au nahwu, batu atau sepadannya. Ternyata masuk di dalamnya ada tisu adalah kering, beku dan sebagainya. Ternyata apa yang dirintis oleh Nabi pada zaman itu, saat ini pun ada di tempat-tempat istimewa, di toilet-toilet istimewa, hotel-hotel mewah dan sebagainya, cari air bingung, ternyata harus pakai tisu. Makanya ini termasuk diantaranya, kalau kita ogah-ogahan dengan apa yang dilakukan Nabi, biarpun yang semula adalah mubah, maka kita menjadi wajib untuk melakukannya agar hati kita tidak punya prasangka tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi urusan sunnah. Upayakan kita untuk bisa melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ini urusan babul akal. Imam Nawawi ini kayak tahu aja kalau urusan kita makanan. Bab akal tuh berapa puluh bab ini? Enggak habis-habis ini. Kelihatannya kita termasuk orang karena ini banyak orang tidak beradab dalam makannya. Semoga kita setelah ini diajar oleh Imam Nawawi menjadi orang yang beradab di dalam urusan makan. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab.

Kemudian untuk daerah Jawa Tengah, kita ada yang baru dan hari ini insya Allah launchingnya juga, kita akan pergi ke sana untuk melihat keadaan radio di sana. Ada radio di Purbalingga, baru ini terbaru di Purbalingga, 107,5 FM 107 yang di wilayah Purbalingga dan sampai Purwakarta juga, Purwokerto, bukan Purwakarta, Purwokerto ya, itu ada di 107,5 FM. Kemudian di Banda Aceh, yang di Aceh bisa di 93,6 FM Aceh. Dan kami masih berharap akan berkembang terus, bertambah radioku. Akan bertambah dan bertambah dan bertambah agar siar kita semakin luas dan juga televisi Al-Bahjahnya. Kemudian setelah ini mungkin hari ini kita tidak ada salaman karena kami harus langsung pergi ke Purbalingga tadi. Karena insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah untuk melihat keadaan, karena di sana juga ada program radio sekaligus program pesantren insyaallah. Dan setelah hari ini ada pernikahan, setelah ini ada pernikahan dan juga mohon disaksikan nanti launching usaha menjalin hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang ingin membuka usaha bareng, yaitu AB Chicken. Kita akan buka AB Chicken di sini. Dan bagi siapapun yang berkeinginan untuk bisa membuat yang serupa, tapi AB Chicken murni untuk dakwah ini nanti. Adalah untuk dakwah di sini. Adapun yang lainnya nanti adalah yang penting kita silaturahmi. Nanti ada launchingnya di sini, dibuka. Mohon setelah ini jangan buru-buru untuk bisa menyaksikan apa sih yang akan dihadirkan oleh Al-Bahjah, yaitu AB Chicken, yaitu adalah ikan ayam goreng yang dikemas dan insya Allah bisa dicoba rasanya nanti. Tidak tahu bayar atau nggak bayar itu urusan panitia, saya tidak ngerti itu. Baik, insya Allah ada pernikahan setelah ini, akad nikah. Dan juga ini permintaan juga ini dari mobil televisi, dari tim televisi belum punya mobil, ya belum punya mobil. Tahu sudah semuanya, sudah tahu kalau tim televisi belum punya mobil, sehingga kemana-mana kalau ada syuting sana sini masih pinjam. Dan kami yakin umat Islam yang kaya raya ini mudah untuk itu. Dan semoga kejayaan Islam bersama kita, suatu ketika punya segala macam kita untuk dakwah. Amin. Dan andalah pejuang-pejuangnya. Dan juga Ahad depan, pengumuman supaya dipersiapkan barangkali, tidak usah pulang atau bagaimana. Ahad depan setelah majlis di sini, kita langsung peresmian pesantren Al-Bahjah Jamblang. Kalau mau ke sana, boleh ke sana. Insyaallah langsung, paling tidak didoain dah dari jauh, sebab masyarakat Jamblang insyaallah sudah pada datang nanti. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Khitan masal, tinggal daftar saja ingin khitan masal. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang penuh kasih sayang dan hidup dengan kasih sayang, senang berkasih sayang. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kebencian dari hati kami ya Allah. Jauhkan ketersinggungan di hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mudah memaafkan kesalahan sesama kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua dan ampuni sesama kami. Jauhkan kami dari kedengkian ya Allah. Ya Allah, jangan sampai di saat ada sesama kami berhasil lalu kami mendengki dan sakit hati. Jangan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang pernah kami dengki, kami mohon ya Allah tambahkan keberhasilannya dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan menguasai keluarga kami ya Allah. Pertemukan hati kami di rumah keluarga dan di rumah kami dan di keluarga kami. Jadikan kami ya Allah hidup di rumah tangga kami dengan kasih sayang dan cinta karenamu ya Allah. Dengan anak soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan para santri kami ya Allah. Jadikan mereka ya Allah orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, dan kami mohon yang sempit rizkinya, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk menutup aurat kami, mudahkan kami untuk menutup aib kami ya Allah, dan tutup aib kami di dunia dan aib kami di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada hamba-Mu yang belum terbiasa menutup aurat mereka, akan tapi mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, ampuni mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari merendahkan siapapun ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan siapapun ya Allah, dan jadikan kami sebab kemuliaan kami dan hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah kejayaan agama beragama kekasihmu Nabi Muhammad bersama kami, maka kami mohon jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Kami ya Allah jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, kirimkan bersama kami berjuang-berjuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka, dimanapun mereka dan dari manapun mereka ya Allah, dan siapapun mereka, mereka yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka. Jangan sampai ya Allah mereka tidak ikhlas, kami tidak ingin jika amal mereka tidak engkau terima ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga dan anak keturunan mereka. Berkailah hidup mereka, berkailah hati mereka, berkailah jasad mereka, berkailah harta mereka, berkailah apapun yang kau berikan kepada mereka dan kepada kami semua ya Allah. Kami mohon dan kami mohon ya Allah, jadikan ini pertemuan-pertemuan ahli surga seperti engkau mudahkan kami bertemu saat ini. Kami mohon jaga pertemuan ini, jangan kau pisah kami ya Allah, kami ingin setiap kali bergabung kami selalu bergabung dan tidak kau pisahkan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin kau pisahkan ya Allah, jaga hati kami, jaga perkumpulan ini ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon di saat kau cabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.